السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quranul Karim sebagai kitab suci, pedoman utama dan pertama bagi kita umat Islam, penuh berisi tuntunan-tuntunan luhur dan terpuji yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, sejak dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Seruan, ajakan, dan dakwah yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim selalu bersifat human interest. Artinya, ada konteksnya, ada keterkaitannya dengan orang yang menjadi seruan daripada dakwah Al-Quranul Karim itu sendiri. Orang-orang tua kita dulu berkata bahwa penari yang baik biasanya mengerti irama gendang. Dakwah hanya akan sampai apabila dia ada keterkaitan dengan pendengar penerima dakwah itu sendiri. Masyarakat Quraisy adalah satu masyarakat yang gemar berniaga, berusaha di bidang bisnis, perdagangan, sehingga bahasa yang disampaikan kepada mereka juga banyak menggunakan bahasa bisnis. Pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan ayat 10 dari surah As-Saff, di mana Al-Quranul Karim memberikan satu tuntunan luhur dalam kehidupan masyarakat manusia zaman dahulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Dalam surah As-Saff ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu semua aku tunjukkan kepada satu perniagaan, satu bentuk perdagangan, satu bisnis yang akan menyelamatkan kamu seluruhnya dari azab yang sangat pedih? Marilah kita lihat bahasa yang dipakai di sini, hal adullukum ala tijaratin. Maukah kamu semua aku tunjukkan satu bisnis, satu niaga, satu dagang yang akan menyelamatkan kamu seluruhnya dari azab yang sangat pedih? Di tengah masyarakat pedagang, Al-Quran berbicara dengan bahasa pedagang. Karena bagaimanapun kita mengerti, dakwah hanya akan berhasil kalau bersifat human interest. Jangan berbisik kepada orang tuli, jangan tersenyum kepada orang buta. Saudara berniat ramah, ada orang buta diajak senyum, keramahan itu cuma milik sebelah pihak. Yang diajak senyum tidak mengerti kebaikan saudara. Sama saja orang budak dibisikin. Jangankan berbisik, kita teriak pun mereka tidak dengar, apalagi dibisiki. Tidak bersifat human interest. Sama juga saudara pidato di depan nenek-nenek lalu cerita tentang perkembangan politik Timur Tengah. Ini tidak bersifat human interest. Quran adalah untuk segala umur. Ia berbicara untuk segala lapisan manusia dengan berbagai macam predisposition, dengan berbagai macam latar belakang. Kepada petani, mereka akan tertarik kalau kita berbicara dengan bahasa petani. Kepada pegawai negeri, mereka akan tertarik jikalau kita berbicara dengan gaya bahasa pegawai. Kepada pedagang, maka Al-Quran menggunakan gaya bahasa hal atullukum ala tijarati. Maukah kamu semua aku tunjukkan kepada satu perdagangan, satu bisnis yang akan menyelamatkan kamu dari azab siksaan yang amat pedih? Jawaban tentu saja mau. Tidak ada orang yang tidak mau kalau ditunjukkan kepada satu keuntungan. Saudara-saudara, mau apa tidak saya tunjukkan satu dagang yang bisa menyelamatkan saudara dari azab yang pedih? Jawaban tentu mau. Maka baru masuk kepada seruan Al-Quran itu, kalau kamu semua mau ditunjukkan kepada satu bisnis, satu usaha, satu dagang yang bisa menyelamatkan kamu semua dari azab yang sangat pedih, maka bisnis itu tidak lain. Pertama, tu'minuna billahi, yaitu engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan seyakin-yakinnya, meresap sampai ke tulang sumsum yang paling dalam, melekat dan melembaga iman itu dalam kepribadian kita, kemanapun kita pergi, dimanapun saja kita berada. Iman semacam inilah yang mendorong dinamika kehidupan, sehingga manusia mempunyai satu sugesti untuk berbuat dan memanfaatkan waktu-waktu dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Iman akan menyelamatkan manusia dari azab siksaan yang sangat pedih di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang saya maksud dengan iman yang melembaga, melekat dalam kepribadian kita, oleh karena saya melihat belakangan ini banyak kita yang nilai-nilai imannya, nasibnya hanya sekedar jaga rumah, imannya cuma sekedar lipstick, decoration only. Dengan kata lain, iman kita sekarang sering ketinggalan di rumah. Pedagang dia mau ke pasar, iman ditaruh di bufet, dilepit. Jangan ikut ke pasar, man. Kalau kamu ikut ke pasar, timbangan saya nggak bisa curang, man. Anak muda malam minggu mau apel ke rumah si doi. Si doi, apel, iman dia tinggal dibuntal di laci. Apel, man, jangan ikut, man. Lo kalau ikut gua nggak bisa macem-macem, man. Ketinggalanlah iman. Akibatnya timbulnya korupsi di kantor, terjadinya timbangan curang di pasar karena iman ketinggalan di rumah. Terjadinya tabrakan pemuda dengan pemudi karena iman ketinggalan di rumah. Innalillahi, pemuda tabrakan sama pemudi. Kalau mobil tabrakan mobil, kita tahu penyoknya ke dalam. Ini pemuda tabrakan pemudi, penyoknya ke depan. Getok magicnya rada berabe itu. Iman yang melekat melembaga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, ini nanti pada gilirannya akan melahirkan satu disiplin yang murni, yang tumbuh dari dalam jiwa. Dalam satu seminar tentang merosotnya disiplin nasional, saya katakan disiplin nasional sekarang ini dirasakan merosot. Pertama, karena menipisnya budaya malu. Budaya malu menipis karena iman menipis, orang jauh dari agama. Bisa dibayangkan kalau budaya malu sudah menipis, orang lalu pakai filsafat cuek dalam kehidupan. Mukanya diganti muka tembok, kupingnya ditukar kuping kebo, kulitnya diganti kulit badak. Bayangin kalau muka tembok, kuping kebo, kulit badak, diapain aja gak ada artinya, cuek aja. Yang kedua, merosotnya disiplin oleh karena kurangnya keteladanan. Bagaimanapun juga orang itu dididik, digembleng, ditatar, didoktrin, pada akhirnya dia tetap akan mencari bentuk. Siapa yang harus kami contoh, Pak? Kami siap begini, kami siap begitu, kami mau ini dan itu. Tapi siapa yang harus kami contoh, Pak? keteladanan ini yang makin langka belakangan ini. Jadi oleh karenanya, iman menyelamatkan manusia dari kerugian dunia dan akhirat, dari azab yang sangat pedih, baik dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih dalam kehidupan di akhir nanti. Iman yang melembaga, melekat dalam jiwa dan kepribadian kita, ikut dia kemanapun kita pergi, beserta kita dia kemanapun kita berada. Iman yang semacam inilah yang akan menyelamatkan manusia dari kerugian di dunia ini dan di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, perjalanan untuk menumbuhkan sikap iman yang semacam ini tentu tidak mudah. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan tuntunan bahwa upaya untuk melekatkan iman dalam hati kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, pertama harus ditanamkan lebih dahulu rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, rasa malu kepada Allah. Dan yang ketiga, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta, malu, dan takut kepada Allah akan mematri nilai-nilai iman sampai ke tulang sumsum kita, dan kepada gilirannya kemudian mewarnai gerak kehidupan kita. Beriman kepada Allah itu dasar bisnis. Apapun saja, kalau sudah tidak dilandasi oleh nilai-nilai iman, kita bisa memahami kekuasaan apabila sudah lepas dari kontrol keimanan cenderung membentuk Fir'aun-Fir'aun kelas baru. Harta apabila sudah terlepas dari kontrol iman, biasanya akan cenderung melahirkan konglomerat-konglomerat kelas Korun. Kecantikan tanpa didasari dengan keimanan, biasanya akan sering lebih membawa bencana ketimbang manfaat. Ilmu pengetahuan apabila tidak didasari dengan iman, akan melahirkan manusia-manusia kurang ajar yang semakin menjauhkan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun saja, kalau sudah tidak dilandasi dengan semangat keimanan ini, maka negatif hasilnya. Oleh sebab itu, jikalau kita ingin satu bisnis yang akan menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih, bisnis itu tidak lain kepada Allah. Nilai iman kita jaga baik-baik, tidak hanya sekedar untuk kita, tapi juga kita mampu mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, apabila mereka sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling menggoda hati mereka tidak lain adalah ma ta'buduna min ba'di. Ini yang ditanyakan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ini yang ditanyakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada putra-putranya. Ma ta'buduna min ba'di? Kalau ayahmu nanti tidak ada lagi, nak, apa yang akan kamu sembah? Kalau bapakmu sekarang masih mau iktikaf di masjid, masih melaksanakan rukuk dan sujud, masih mendirikan sholat. Kalau orang tuamu sudah tidak ada lagi nanti, nak, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang akan kamu sembah? Masih maukah kau iktikaf di masjid? Masih maukah kau rukuk dan sujud? Masihkah kau mendirikan sholat menyembah Allah? Ini pertanyaan yang menggoda orang-orang tua terdahulu. Kita orang tua di zaman sekarang, pertanyaan kita yang pertama kepada anak-anak kita bukan ma ta'buduna min ba'di. Yang kita tanya, ma ta'kuluna min ba'di? Kalau bapak lu enggak ada nanti lu makan apa, Tong? Perkara anak mau menyembah apa itu nomor 18. Yang penting makan apa lu nanti. Oleh sebab itu selalu saya mengingatkan, kita boleh bersedih kalau anak tidak mengerti komputer. Kita boleh merasa rugi kalau anak tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih sebagai orang tua kalau anak buta bahasa Inggris misalnya. Tapi tahukah kita bahwa tidak ada satu kemalangan yang lebih malang selain daripada kalau kita mempunyai anak-anak yang jauh dari nilai-nilai iman. Alangkah hebatnya kalau anak-anak kita itu ahli komputer, imannya mantap.

Sebab itu satu kali la ilaha illallah, mari kita pasang tekad sampai mati, sampai tetes darah yang paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Karena Islam kita hidup, untuk Islam kita berjuang, dan dalam Islam kita ingin kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bisnis tidak akan membawa kerugian, bisnis akan menyelamatkan manusia dari azab yang sangat pedih apabila diawali dan didasari dengan tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, bergerak di bidang apapun dia, kegiatannya diwarnai oleh nilai-nilai imannya, lalu tidak terjebak kepada prinsip menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Tapi kalau sudah didasari oleh bukan dengan dasar iman, mafia yang akan lahir, yang kuat mencaplok yang lemah, pengusaha kakap bukan lagi jadi bapak angkat, bapak asuh, tapi malah jadi pemeras dan menghabiskan pengusaha-pengusaha kecil. Yang pedagang kaki lima tetap tersaruk-saruk, sementara yang tinggi gunung diuruk, sumur digali. Itu namanya gunung diuruk, sumur digali. Gunung udah tinggi, diuruk. Sumur udah dalam, digali lagi, mungkin habis. Maka kita pun bersyukur bahwa salah satu upaya pemerintah kita adalah mewujudkan pemerataan di dalam pembangunan. Nah, pemerataan ini tentu bukan berarti bahwa manusia Indonesia ini tingkat ekonominya harus sama semua, tidak. Semua harus punya mobil, tidak. Semua harus tinggal di rumah gedung, tidak. Pemerataan itu artinya kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik sedikit kaya? Menciptakan kesempatan untuk merubah keadaan. Bukan berarti manusia Indonesia standar ekonominya mesti sama semua. Quran pun mengatakan bahwa Allah melebihkan rezeki sebagian kamu di atas yang lain. Miskin kaya itu romantika kehidupan. Tidak mungkin kemiskinan bisa dihilangkan, paling-paling dikurangi. Menciptakan pemerataan artinya mewujudkan kesempatan. Jikalau yang kaya bisa semakin kaya, kok yang miskin bisa, kenapa tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Setidaknya dia punya kesempatan untuk maju. Saya pikir kalau setiap orang punya kesempatan, dia tentu akan bisa berbuat sebagaimana orang lain bisa. Cuma kesempatan, dan kesempatan itu kadang-kadang ada tapi ditutup, ada tapi tidak disalurkan, ada tapi kadang-kadang jatuh ke tangan manusia yang tamak bin rakus alias raka. Sehingga dengan demikian maka kesempatan ini sulit untuk teralirkan kepada mereka yang memang memerlukannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian maka apabila bisnis ini dilandasi dengan nilai-nilai iman, motivasinya tentu karena iman. Keuntungan yang didapat akan kembali untuk menyinari keimanan, sebagaimana yang dicontohkan misalnya oleh seorang sahabat, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, pengusaha tangguh, bisnis bidangnya, tapi keuntungannya jelas dialirkan buat kepentingan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua setelah beriman kepada Allah juga wa rasulih, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul tidak hanya sekedar percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi Adam alaihi salam, bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh, bahwa Allah telah mengutus Nabi Ibrahim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, seluruh rasul yang diutus oleh Allah, yang 25 jumlahnya yang wajib kita kenal namanya itu, seluruhnya berasal dan bersumber dari satu Tuhan yang sama. Maka ajaran yang mereka bawa tentang Tuhan pasti sama. Intinya pada kalimat la ilaha illallah. Nabi Nuh tentu beliau mengajarkan kepada umatnya la ilaha illallah Nuh Rasulullah. Nabi Ibrahim tentu beliau mengajarkan kepada umatnya la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa tentu mengajarkan kepada umatnya la ilaha illallah Musa Rasulullah.